الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهر متي، مسيح كتاب مباشر كتاب إغاثة اللهفان من مكيد الشيطان sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang al-ansab, yakni tentang tipu daya syaitan, yaitu dalam bentuk memasang al-ansab dan kemudian mengajak manusia untuk menyekutukan Allah dengan al-ansab tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min 'amali syaitan فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamr, minuman keras, wal-maisir, judi, wal-ansabu, dan al-ansab, ini sesuatu yang dipasang, diletakkan, dan kemudian dibesar-besarkan, dan kemudian disembah, itu al-ansab. Wal-azlam, dan al-azlam, undi nasib, semuanya itu kata Allah, رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. Najis, kotor, busuk, jelek, najis. Min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah, semoga kalian mendapatkan falah. Dan sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, faminal ansabi, dan termasuk al-ansab, maqad nasabahu syaitan lil musyrikin. Termasuk al-ansab adalah apa yang sudah dipasang oleh syaitan untuk kaum musyrikin. Min syajaratin, dari pepohonan, au amudin, atau tiang-tiang, au wasanin, atau berhala-berhala, au qabrin, atau kuburan-kuburan, au khasyabatin, atau kayu tertentu, au ainin, atau mata air tertentu, wa nahwa dzalik, dan yang sejenis itu. Itu disebut al-ansab. Berarti al-ansab ada sesuatu yang dikeramatkan, dibesarkan, diagungkan, dan kemudian disembah dalam keadaan bentuknya bentuk apapun. Berbeda dengan berhala. Kalau berhala hanya dalam bentuk patung-patung. Dan sebagian kaum muslimin mengira yang namanya kesyirikan kalau membesar-besarkan patung berhala. Padahal semua benda walaupun bentuknya bukan patung, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim di sini, termasuk al-ansab adalah pohon-pohon, ini pohon-pohon yang dikeramatkan, diagungkan, dibesarkan, atau amud, atau tiang tertentu yang dianggap keramat, dianggap besar, dianggap memiliki keagungan dan kekuatan, atau wasan, atau juga berhala, au qabrin, atau kuburan-kuburan, au khasyabatin, atau kayu, atau ain, atau mata air. Walahu dzalik. Wal wajib hadmu dzalika kullih. Maka yang mesti, yang wajib adalah meruntuhkan semua itu. wa mahwi atharihi, dan menghapus bekas-bekasnya. Kama amara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aliyan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerintahkan kepada Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bihadmil qubur al-musharrafah wa taswiyataha bil ardi. Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan-kuburan yang diagungkan, yang dibesar-besarkan. Wa taswiyataha bil ardi, dan diperintahkan untuk diratakan dengan bumi. Ya, ini diratakan itu dijadikan seperti apa adanya. Ya, ini hanya tingginya sejengkal dari tanah, selesai. Ya, bangunan-bangunan yang di atasnya diruntuhkan, kubah-kubahnya diruntuhkan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib sendiri menyatakan ketika mengutus seseorang, dia menyatakan sebagai Amirul Mukminin ketika itu, maukah aku perintahkan engkau bima amarani Rasulullah SAW, maukah aku perintahkan engkau dengan sesuatu yang Rasulullah SAW pernah memerintahkan aku dengannya, yani la tada' qabran musharrafan illa sawaitaha. Fanafirin a'azakumullah. Aku kama kala SAW diawali dengan kalimat la tada' suratan illa tamastaha, wala tada' qabran musharrafan illa sawaitahu. Tidak kau tinggalkan gambar-gambar patung-patung kecuali kau hancurkan, kau hapus. Dan tidaklah kau tinggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Ini perintah dari Rasulullah SAW kepada Ali, dan perintah Ali bin Abi Thalib kepada rakyatnya ketika dia memerintahkan salah seorang mereka untuk melakukan tugas yang sama seperti tugas dia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama rawa Muslimun fi sahihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abil Hayyaj Al-Asadi, qala li Ali radhiyallahu taala anhu, kata Abil Hayyaj Al-Asadi, dia yang disuruh oleh Ali bin Abi Thalib, kata dia, Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepadaku atau berkata kepadaku, ala ab'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maukah aku utus engkau dengan sesuatu yang dulu Rasulullah SAW mengutus aku dengan perintah itu, alla ada timtsalan illa tamastuhu, tidaklah aku tinggalkan satu berhala pun kecuali aku hancurkan, wala qabran musharrafan illa sawaituhu, dan tidak aku tinggalkan satu kuburan pun yang dimuliakan kecuali aku ratakan. Subhanallah. Hadis sahih diriwayat Muslim. Apakah kaum muslimin tidak membaca hadis yang sahih di dalam kitab yang sahih yang disepakati oleh para ulama seluruhnya ahlul hadis tentang kesahihan kitab tersebut, yaitu Sahih Muslim. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib menceritakan beliau pernah diutus untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan. Wa amma sahabah bi amri Umar radhiyallahu taala anhu qabr Dania, dan juga amma as-sahabah, para sahabat pernah menyamarkan. Amma dari kata amya, amya itu buta, membutakan, maknanya adalah menjadikan tersamar dan tidak terlihat. Amma ini membutakan secara literal, tetapi terjemahan bebasnya adalah menyamarkan, para sahabat dengan perintah Umar kuburan Daniel. Wa aqfauhu 'anil nas, dan disamarkan dari manusia. Wa lamma balaghu annannasa yantabuna asy-syajarah allati bay'at tahtaha Rasulullah sallam. Demikian pula ketika manusia berdatangan ke pohon yang Rasulullah sallam dibaiat di bawahnya, yakni bai'atul ridwan. Wa lamma balagha, ketika sampai kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bahwa manusia yang tabuna syajarah, bahwa manusia bergiliran berduyun-duyun datang ke satu pohon, allati bay'at tahtaha Rasulullah, yang Rasulullah sallam dibaiat di bawah pohon tersebut sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Umar pun arsala, mengirim seseorang, faqata'aha, untuk menebang pohon tersebut. Ikhwan fillah na'azakumullah, dalam agama Islam yang disucikan adalah apa yang disucikan dalam Quran dan Sunnah. Yang istilah mereka keramat. Yang dikeramatkan, disucikan, dimuliakan adalah apa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka yang tidak dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, itu tidak ada kemuliaan apapun. Sebagaimana tanah suci, sebagaimana Masjidil Haram, sebagaimana Arafah, sebagaimana Baitul Maqdis, Palestina, sebagaimana beberapa tempat tertentu, yaitu di Madinah atau di Mekah atau di Arafah, semuanya disebutkan dalam nas, dalam Quran dan Sunnah, bahwa itu tempat suci yang kita diperintahkan untuk memuliakannya. Itu pun bukan perintah untuk menyembah, bukan, tapi perintah untuk mensucikannya. Tetapi yang lain, tanah-tanah lain sama. Tanah di kuburan keramat sama dengan tanah di tempat lain. Tanah di pondok pesantren fulani dengan tanah di lapangan bola sama, enggak ada bedanya. Tanah di masjid anu dengan tanah di pasar sama, enggak ada bedanya. Khairun na'azakumullah. Demikian pula pohon-pohon. Pohon yang ada depan rumah kita yang kita tebang kalau kita sudah mulai terganggu dengan daun-daunnya, kita tebang. Sama dengan pohon Bayatul Ridwan. Pohon yang Rasulullah SAW berteduh di bawahnya untuk berbayat di bawahnya. Atau untuk dibayat di bawahnya. Sama. Pohon itu dengan pohon lain sama. Hanya kebetulan Rasulullah SAW bernaung di bawah pohon itu. Kemarin bernaung di bawah pohon lain. Dan ketika dalam perjalanan-perjalanan Rasulullah SAW dalam sepanjang hidupnya, berapa banyak Rasulullah SAW bernaung di bawah pohon? Hah? Sangat banyaknya pohon-pohon yang Rasulullah SAW bernaung di bawahnya. Apakah semua pohon itu harus disucikan? Apakah semua pohon itu harus dikeramatkan? Itu Rasulullah SAW yang bernaung di bawahnya. Apalagi hanya manusia yang bukan Rasul, walaupun dia kiai, walaupun dia dianggap wali. Min awliyaillah. Ini pohon pernah wali fulan bersandar di sisinya. Pernah duduk di sebelahnya. Pernah bernaung di bawahnya. Kemudian jadi keramat. Pohon yang Rasulullah SAW bernaung di bawahnya tidak jadi keramat. Dengan kesepakatan seluruh para sahabat. Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika menebang pohon yang Rasulullah SAW dibayat di bawahnya, yaitu Bayatul Ridwan yang disebut dalam Al-Quran. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi toh para sahabat tidak menganggapnya keramat. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab menebangnya. Dengan persetujuan para sahabat lainnya. Jangan dikira bahwa ini kelancangan Umar saja. Oh ini kelancangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ini hanya kelancangan dia. Dia adalah orang yang menghilangkan bekas-bekas sejarah katanya. Dijuluki oleh orang-orang bodoh, dijuluki oleh para orientalis, dijuluki oleh orang-orang yang membela musyrikin lebih daripada membela para sahabat, mereka justru menuduh Umar bin Khattab sebagai orang yang menghilangkan bekas-bekas sejarah katanya. Gara-gara Umar semua bekas sejarah hilang. Pohon yang dulu dibayat hilang, ini hilang, itu hilang. Ini gara-gara Amirul Mukminin menyalahkan para sahabat yang mulia. Emangnya Umar bin Khattab menebang itu tanpa persetujuan para sahabat lain? Semua para sahabat tahu dan semuanya setuju. Enggak ada yang menentangnya, enggak ada yang menyangkalnya, enggak ada yang berkata Umar salah, enggak ada. Artinya ijma' minhum. Kalau kamu menyalahkan Umar, berarti kamu menyalahkan seluruh para sahabat. Dan tentunya tidak ada yang menyalahkan seluruh para sahabat kecuali orang-orang yang dhal, orang-orang yang sesat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Tsauri rahimahullahu taala. Ketika berbicara masalah Abu Bakar, man khata'a, siapa yang menyalahkan Abu Bakrin, ini tidak pantas menjadi khalifah. Maka dia telah menyalahkan muhajirin wal ansar wasairis sahabah. Dalam riwayat lain kata Zauri berarti menyalahkan 12.000 orang para sahabat. Wala ara an yartafi'a ma hadha amalun ila sama. Kata Imam Zauri, dan dengan ini aku tidak melihat, tidak berpendapat kalau amalannya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia meragukan amalan orang ini akan diterima di sisi Allah? Karena dia menyalahkan 12.000 orang para sahabat. Siapa yang menganggap bahwa Abu Bakar tidak pantas jadi khalifah? Mestinya bukan Abu Bakar. Mestinya adalah Ali bin Abi Thalib yang jadi khalifah. Keliru Abu Bakar jadi khalifah itu. Salah kata Az-Zauri rahimahullah dan para ulama lain juga sepakat. Barang siapa yang menganggap bahwa Abu Bakar tidak pantas menjadi khalifah, maka dia telah menyalahkan 12 ribu orang para sahabat. Berarti dia telah menyalahkan muhajirin dan ansar dan seluruh para sahabat. Dengan ini saya tidak melihat kalau amalannya akan diterima di sisi Allah SWT. Menyalahkan orang-orang yang dipuji oleh Allah secara keseluruhan. Menyalahkan orang-orang yang dipuji oleh Rasulnya secara keseluruhan. Maka tentunya orang ini penentang Allah dan Rasulnya. Dan aku tidak berpendapat kalau amalannya akan diterima di sisi Allah SWT. Baik. Sama dengan apa yang kita bahas. Kalau menganggap bahwasanya Umar bin Khattab salah ketika menebang pohon yang di sana dibaiat Rasulullah SAW pada Baiatur Ridwan, berarti dia telah menyalahkan seluruh para sahabat. Karena Amirul Mukminin tidak berbuat sesuatu kecuali dengan musyawarah. Dan tidak ada para sahabat pun yang menentangnya, yang menyalahkannya, yang kemudian menyatakan keliru Amirul Mukminin, enggak ada. Maka apa yang dilakukannya adalah dengan kesepakatan para sahabat. Dan tidaklah orang yang menyalahkan Umar kecuali menyalahkan 12 ribu para sahabat. Wala ara an yartafi'a ma hadha amalun ila sama. Dan kami tidak berpendapat kalau amalannya akan diterima di sisi Allah SWT. Yang namanya ahlu sunnah wal jamaah. Yang namanya ahlu sunnah dan jamaah. Artinya yang berpegang dengan sunnah dan berpegang dengan jamaah. Jamaat man? Jamaah siapa yang dimaksud kira-kira? Tentunya jama'atul salaf, jama'atul sahabah, jama'ah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yani ahlu sunnah wal jama'ah adalah yang berpegang dengan sunnah nabawiyah dan yang berpegang dengan kesepakatan para sahabat alias ijma' para sahabat. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, sebagai ahlu sunnah, ketika melihat Amirul Mukminin dan para sahabat sepakat untuk menebang pohon tersebut, justru mendapatkan pelajaran dari umat terbaik. Dari khairun nas, dari khairul qurun, dari mereka yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, bahwa ternyata pohon tadi tidak jadi keramat, tidak jadi mulia, hanya dengan kebetulan Rasulullah SAW bernaung di bawahnya. Dan Rasulullah SAW bernaung di bawah pohon, bukan hanya satu pohon. Sekian banyak pohon dan sekian banyak perjalanan Rasulullah SAW dalam safar. Dan tidaklah Rasulullah SAW dalam safar itu bernaung, kecuali di bawah pohon. Gak ada naungan lain ketika itu. Mau bernaung di mana? Kecuali di bawah pohon. Dalam kisah A'rabi yang ikhtarata saifahu. Dalam kisah A'rabi yang mencuri pedang Rasulullah SAW. Di mana itu? Dikatakan tahta syajarah. Di bawah pohon. Kenapa enggak sekalian dikeramatkan pohonnya? Kisah Rasulullah SAW dalam keadaan disuruh menunggu. Oleh amiknya dan pamannya ketika dalam dagang. Di mana ditinggalnya? Di bawah pohon juga. Dalam sekian banyak kisah-kisah Rasulullah SAW dalam perjalanan safar, Rasulullah mesti bernaung di bawah pohon. Apakah pohon-pohon itu jadi keramat? Jadi berubah statusnya. Yang tadinya pohon biasa jadi pohon luar biasa. Apakah berubah statusnya dari pohon biasa ke jadi pohon keramat? Jadi pohon hebat, jadi pohon bertuah, pohon berkekuatan, pohon memiliki hal-hal gaib dan seterusnya. La wallah, tidak demi Allah. Tidak ada keistimewaan pada benda, pada pohon, pada tanah, apapun. Kecuali yang diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya. Kecuali yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Tanah yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, tanah haram. Benda batu yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya adalah Hajar Aswad. Itu pun bukan untuk disembah. Ikhwanuddin a'azakumullah. Falyabudu rabb hadzal bait, kata Allah. Beribadahlah kepada Rabbnya Ka'bah ini. Bukan kepada Ka'bah. Demikian pula datang ke haram dalam rangka ibadah kepada Allah. Bukan ibadah kepada tanah tersebut. Ikhwani fiddin a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Sehingga kita lihat kisah Daniel. Sudah kita baca pada bab-bab yang lalu. Bahwa mereka sampai menyamarkan, mengkaburkan tempat dikuburnya Daniel. Agar tersamar jangan sampai dimuliakan. Biasa. Seperti kuburan biasa. Enggak ada perbedaan dengan kuburan lain. Bukan merendahkan seorang Nabi. Bukan merendahkan seorang Rasul. Tetapi memperingatkan kaum muslimin agar jangan menyembah kuburannya. Jangan mengagungkan kuburannya. Ikhwanibuddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula pohon tadi ditebang juga dalam rangka agar kaum muslimin jangan membesar-besarkan sesuatu yang tidak dibesarkan oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Apalagi pohon-pohon yang katanya keramat di Indonesia. Apa kehebatannya? Disandari Rasul gak jadi mulia. Apalagi hanya disandari oleh wali. Apalagi hanya karena dekat kuburan rambut Syekh Magelung. Kemudian pohonnya gak berani ditebang sampai sekarang. menjalar kemana-mana. Ngapain? Tebang jadi kayu bakar selesai. Bermanfaat buat kaum muslimin. Qulna a'udzubikumullah. Ibnu Waddah fi kitabihi faqala sami'tu Isa ibn Yunus yaqul. Aku mendengar Isa ibn Yunus berkata, amara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu biqat'i syajarah. Umar al-Khattab memerintahkan untuk menebang sebuah pohon. Allati buyi'a tahtaha an-nabiyyu, yang dibaiat di bawahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqata'aha, maka ditebanglah pohon tersebut. Li'anna an-nas kanu yadhhabuna fayusawinuna tahtaha. Fakhafa 'alaihimul fitnah. Kenapa ditebang? Karena manusia berduyun-duyun datang ke pohon tersebut, fayusawinu tahtaha, kemudian mereka berdiam di bawahnya. Fakhafa 'alaihimul fitnah, maka dikhawatirkan akan terkena fitnah. Dikhawatirkan akan membesar-besarkan dan mengagung-agungkan pohon tersebut, mengkeramatkannya, kemudian nanti menyembahnya, memintanya, wahai pohon yang mulia, wahai pohon yang memiliki kekuatan, wahai pohon yang pernah disandari, pernah dinaungi oleh Rasulullah SAW dan seterusnya. Jangan sampai kemudian jadi syirik. Maka ditebanglah. Penjagaan terhadap kesyirikan lebih diutamakan daripada menjaga sebuah sejarah. Ini kan sejarah, kenapa ditebang? Baik, kamu menjaga sejarah atau menjaga akidah? Amirul Mukminin Umar bin Khattab lebih menjaga akidah daripada menjaga sejarah. Ngapain menjaga sesuatu peninggalan-peninggalan? Kalau hilang, kenapa? Apa ruginya? Sejarah tetap tertulis bahwa Rasulullah SAW pernah dibaiat di bawah pohon. Mana pohonnya sudah hilang? Nggak ada masalah. Karena pohonnya bukan pohon yang keramat, yang tidak boleh disentuh, tidak boleh ditebang, tidak boleh dilukai, nggak boleh diganggu, nggak ada. Ikhwan fil din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Qala Isa ibn Yunus wa huwa indana min hadis ibn Aun an-Nafi', dan ini menurutku atau menurut kami adalah hadis dari Ibn Aun dari Nafi', anna an-nasa kanu ya'tuna asy-syajara faqata'aha Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat ini juga dikatakan bahwasanya manusia dulu mendatangi pohon tersebut, maka ditebanglah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. فإذا كان فعل عمر رضي الله تعالى عنه بالشجرة التي ذكرها الله تعالى في القرآن, kalau ini perbuatan Umar radhiyallahu taala anhu terhadap pohon tersebut yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakni pohonnya disebut dalam Al-Qur'an, yakni laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, Allah telah ridha kepada orang-orang beriman yang berbaiat di bawah pohon tersebut kepada Rasulullah SAW. Umar menebangnya, pohon yang disebut dalam Al-Quran, yang bayat tahta sahabatu, yang para sahabat berbayat di bawahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famadha hukmuhu fi ma adaha, maka kira-kira bagaimana menurut kalian pohon-pohon yang lain? Kalau pohon yang disebut dalam Al-Quran saja ditebang enggak apa-apa, dan para sahabat sepakat itu bukan satu kemuliaan, bukan satu kehebatan, bukan satu kesucian, pohon Rasulullah SAW bayat di bawahnya. Tidak. Ikhwan ibn a'azakumullah, famada hukmuhu fi ma'ada, maka kira-kira bagaimana dengan pohon-pohon lain? Bagaimana dengan pohon warudoyong yang ada di kuburan-kuburan keramat? Bagaimana kira-kira pohon beringin yang ada di pinggir kali sana? Kira-kira apa istimewanya? Apa keutamaannya? Ikhwan fillah, na'udzubillah, enggak ada keutamaan apapun kecuali ada syaitan, ada jin yang mengganggu di sana, yang seakan-akan pohon itu keramat sehingga kalau ada yang mau ganggu maka akan diperlakukan dengan perlakuan seperti ini oleh iblis, oleh syaitan. Yang kalau itu masalahnya, kalian baca ayat kursi, kata Nabi yang shadiqul masduq, yang ucapannya harus diterima, harus dipercaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca ayat kursi, mereka akan lari. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dan iblis takut dengan ayat Al-Kursi. Siapa yang membacanya di pagi hari, dia akan terlindungi sampai sore hari. Dan siapa yang membacanya sore hari, akan terlindungi sampai pagi hari. Kenapa percaya dengan syaitan, tetapi tidak percaya kepada Rasulullah SAW? Kenapa percaya pada jin-jin tetapi enggak percaya pada ayat-ayat Al-Qur'an? Enggak yakin dengan ayat Al-Kursi, tidak yakin dengan surat Al-Baqarah bahwa itu ditakuti oleh syaitan, akan lari mereka syaitan. Tinggal pilih. Kalian lebih beriman pada Qur'an atau pada jin? Kalau lebih percaya kepada berita-berita syaitan, maka dia akan takut. Kalau lebih percaya kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan berita-berita Nabi, maka dia akan berani. Karena pasti benar berita dari Rasulullah SAW, syaitan akan lari. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Mereka-mereka yang enggak ada gunanya, berani. Kenapa kaum muslimin yang akan melakukan sesuatu yang bermanfaat, kok takut? Apa yang enggak ada gunanya kok berani? Duduk semalam di sana, nih saya berani katanya. Duduk semalaman, ngapain? Ngelamun, ngapain di sana? Baca-bacaan segala macam, diam sampai pagi hari. Apa keuntunganmu? Enggak ada keuntungan apapun kecuali sombong, saya berani. Kalau engkau berbuat sesuatu, membuktikan bahwa pohon ini enggak ada apa-apanya. Kasihan ini pohon mengganggu jalan, sudah saya tebang. Bukan tebang seluruhnya, tebang yang mengganggu. Kasihan mobil-mobil yang lewat. Kasihan tetangga yang rumahnya keganggu. Saya pohon tebang. Oh enggak ada yang berani, saya berani. Baca Kursi. Ini namanya bukan uji nyali. Ini namanya sunnatun. Ini namanya ada sesuatu amal saleh, berbuat kebaikan kepada kaum muslimin agar tidak terganggu. Satu. Yang kedua, agar mereka dalam keadaan sadar bahwa pohon itu gak ada apa-apanya. Sama pohon aja kok takut. Qanfirin a'azakullah kaum muslimin yang saya hormati. Ada beberapa orang yang masya Allah, karena dia tukang jual beli kayu memang. Kemudian ada kayu yang bagus, yang sangat diameternya sangat besar, yang kalau dijual akan mahal. Tapi enggak ada yang berani nebang. Urusannya apa? Kenapa? Oh ini karena takutnya saya beli. Dibeli, ditebang. Sampai selesai tuntas dijual dia dapat untung besar ratusan juta untungnya. Karena pohon yang selebar itu enggak ada. Dalam keadaan enggak luka sedikit pun. Tidak kena kesambet, enggak kerasukan, enggak apapun. Alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada apa-apanya. Justru dapat keuntungan dunianya dia dapat, dan dia juga memberikan pelajaran kepada kaum muslim di sekitarnya yang ternyata pohon itu enggak ada apa-apanya. Khonibrina azakumullah, demikian pula rumah angker. Mahal harganya, murah harganya, semua orang enggak ada yang mau beli. Kasihan banget. Mumpung murah kok enggak mau beli. Beli, dibacakan surat Al-Baqarah. Karena Nabi SAW menyatakan bahwa syaitan yafirru minal baiti alladhi yuqra fihi al-Baqarah. Bahwa syaitan akan lari, jin-jin akan lari kalau dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Betapa gampangnya. Bayarkan uangnya, selesai. Kamu dapat rumah besar. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakum wa kasiyan. Orang-orang yang dalam keadaan mau ditipu oleh jin-jin, ditipu oleh syaitan dan ditipu oleh orang-orang yang berdusta. Sehingga jadi takut. Sehingga dia jadi susah. Rumahnya rusak, biarin saja. Kenapa takut kalau diperbaiki nanti saya kesambet? Diganggu, biarin saja. Diganggu dengan pohon-pohon keramat tadi itu. Yang menjalar-jalar sana kemari. Ikhwan fiddin, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Nanti akhirnya ada jalan tol yang enggak lurus. Kenapa? Karena akan melewati pohon keramat, jadi bengkok begitu. Ngapain? Tebang selesai. Kalau kalian enggak berani nebang, panggil ahli sunnah suruh nebang. Insyaallah mereka berani. Khana bin a'azakumullah wa ablagh min dzalik, dan lebih balik daripada itu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadama Masjid ad-Dirar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan menebang Masjid Dirar. Masjid yang dibangun oleh para munafikin. Yang dipakai untuk markasnya orang-orang kafir. Padahal bangunannya masjid. Dihancurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala famadha hukmuhu fima adaha min hadhihi al-ansab wal-awthan. Maka bagaimana kira-kira selain itu dari al-ansab, berbagai macam tempat-tempat yang dianggap keramat, al-awthan, berhala-berhala, allati qad 'azumatil fitnah biha, yang fitnahnya sudah semakin besar, kaum muslimin yang terbawa, yang percaya semakin banyak, washtaddatil beliyah biha, dan semakin dahsyat musibahnya, bencananya semakin besar. Rusak akidah mereka, rusak agama mereka karena tempat-tempat keramat tersebut. Maka sebagai nasihat kepada seluruh para penguasa dan orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memiliki hak, orang-orang yang memimpin, orang-orang yang merupakan pemerintah, pengatur daerah, hendaklah mereka memperhatikan masalah akidah juga di samping mengatur masalah ketertiban, sehingga mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, di samping mendapatkan sesuatu keuntungan dunia, dapat pula pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau memperhatikan akidah mereka. Jangan justru dijadikan sebagai ajang cari uang. Khonfidina azakumullah. Ini semuanya nasihat untuk semua pihak. Al-amir wal ma'mur, perintah dan pemerintah dan rakyatnya. Semuanya harus bersama-sama memperhatikan masalah akidah agar kaum muslimin akidahnya tetap lurus, tidak terjatuh dalam kesyirikan-kesyirikan, dan kalau keadaannya lurus, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barakah dari langit dan dari bumi. Maka negeri ini akan menjadi negeri yang makmur, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemakmuran hanya kepada mereka-mereka yang beriman. Yani law kana Tau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, niscaya kami akan berikan barakah dari langit dan dari bumi. Maka dari bumi keluar barakah, dari langit turun barakah. Tetapi kalau kadzabu, kata Allah, kalau mereka berdusta, maka niscaya yang turun adalah bencana. Yang turun dari langit bencana adab. Sukyanya bukan sukya rahmah, tapi sukya adab. Tuangan airnya dari langit bukan tuangan rahmat, tetapi tuangan azab, banjir, longsor dan seterusnya. Yang keluar dari bumi juga yang keluar azab, bukan buah-buahan. Yang keluar adalah lumpur yang akan menenggelamkan sekian desa. Yang keluar adalah uap panas, yang keluar adalah uap beracun yang mematikan sekian manusia. Na'udzubillah min dzalik. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau saja beriman dan bertakwa, mereka menjaga akidahnya, beribadah kepada Allah tidak kepada lainnya, hanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tidak menyelisihinya, maka niscaya Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Rasulullah SAW al-afiyah. Fafi hadha dalilun ala hadmi ma huwa a'dham fasadan minhu. Maka dengan kisah-kisah tadi, termasuk kisah Rasulullah SAW menghancurkan Masjid Dirar, masjid yang dibangun sebagai markasnya orang-orang kafir dan munafikin, dijadikan sebagai bukti dalil bahwasanya boleh menghancurkan sesuatu yang akan merusak. Kalau ternyata kerusakannya lebih besar daripada kehancurannya, ya lebih baik dihancurkan. Pohon ini ditebang, pohonnya rusak, nanti gak hijau. Ada kerugian? Ada sedikit. Ada kerusakan? Mungkin ada sedikit. Yang tadinya teduh jadi panas, ya kan? Tetapi kerusakan yang dihindarkan lebih besar, yaitu kesyirikan-kesyirikan. Maka lebih baik panas sedikit daripada kesyirikan merajalela. Ini hikmah yang diambil dari hadis-hadis tadi. Yani kalau ternyata kerusakannya dalam masalah akidah, berarti kerusakannya lebih besar. Maka dihancurkannya perkara-perkara tadi lebih diutamakan daripada menjaga keadaannya. Kal masajidil mabdiyah alal kubur. Seperti masjid-masjid yang dibangun untuk memuliakan kuburan-kuburan. Ini ada kuburan wali fulan, kemudian dibangun masjid di atasnya. Maka ini jelas urusannya dengan pengagungan kuburan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kaidahnya adalah bahwa masjid itu diganti, diratakan dengan tanah, dipindahkan ke tempat lain, itu lebih afdol daripada membiarkannya berdiri. Walaupun ketika dihancurkan ada sekian kerugian, jelas, tetapi keberadaannya justru lebih besar madaratnya, lebih besar kerugiannya, karena kerugiannya dalam masalah akidah. Fa inna hukma al-islam fiha an tuhdam kulluha, karena hukum Islam padanya adalah untuk diruntuhkan, hatta tusawwa bil ard, hingga rata dengan bumi. Apa dalilnya? Yang tadi diucapkan pada Ali bin Abi Thalib, tidak dijadikan kuburan yang ditinggikan kecuali diratakan. Kuburan yang ditinggikan termasuk yang dibikin di atasnya masjid, kubah, tembok-tembok, itu berarti kuburannya diagungkan. Oh ini masjid. Ya kamu menamakannya masjid. Tapi nyatanya itu adalah pengagungan kuburan dan meninggikan kuburan. Karena dibangun di atas kuburan. Sehingga kuburan berada di tengah-tengahnya. Kalau kamu masuk ke masjidnya, maka kamu lihat di tengah-tengahnya ada kuburan dengan marmer dan teraso. Astagfirullahaladzim. Ada apa dengan kuburan itu? Apa lebih hebat dari kuburan para sahabat? Apa orang itu lebih hebat dari kuburan Nabi, kuburan Rasul? Ikhwan ibn a'azakumullah, kuburan Nabi itu hanya dilindungi sekelilingnya. Berarti yang dilindungi itu rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Adapun di dalamnya tetap rata dengan tanah. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak ada lebih dari satu jengkal. Kalaupun, oh, tapi ada sesuatu lebih tinggi sedikit. Tidak lebih dari satu jengkal. Tetapi yang ada adalah bangunan yang melindunginya. Ikhwan ibn a'azakumullah, lepas dari benar atau tidaknya, apa yang mereka lakukan bukan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in tidak melebihi satu jengkal tanahnya. Selesai. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin yang saya hormati. Maka tentunya apa yang dibangun di atas kuburan-kuburan tadi aula bil hadmi min masjidid dirar. Tentunya lebih wajar untuk diruntuhkan lebih daripada masjid dirar yang dibangun oleh munafikin. Masjid dirar yang dibangun oleh munafikin, oleh orang-orang kafir, oleh mereka-mereka yang ingin menjadikan masjid tadi sebagai markas kekafiran. Jadi pura-pura saja bangunannya seperti masjid padahal bukan. Dihancurkan. Karena membuat madarat. Taib, kalau bangunan yang dibangun di atas kuburan, yang merusak akidah kaum muslimin, yang menyerumuskan sekian banyak manusia ke dalam kesyirikan-kesyirikan, apakah tidak lebih merusak? Kalau lebih merusak, apakah tidak lebih layak untuk dihancurkan? Wa kadzalikal qibab allati 'alal qubur. Demikian pula kubah-kubah yang ada di atas kuburan-kuburan. Kuburan yang dikeramatkan, kuburan Habib, kuburan Wali, kuburan siapa lagi? Tidak lebih mulia dari kuburan para sahabat. Ngapain kok boleh dibikin kubah segala macam? Yajib hadmuha kulluha, wajib diratakan sesuai dengan perintah Nabi SAW kepada Ali dan sesuai dengan perintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada seseorang sahabat yaitu Abil Hayyaj Al-Asadi. Lihat dari perintah Nabi kepada para sahabat dan kemudian perintah Ali sebagai Amirul Mukminin Khalifah kepada petugasnya. Abil Hayyaj Al-Asadi. Artinya bukan sembarangan, serampangan kalian menebang, merusak dan seterusnya, jangan. Ini bukan manhajnya Ahli Sunnah. Manhajnya Ahli Sunnah tentunya menerapkan sunnah dengan cara yang sunnah pula. Menghancurkan kubah-kubah tadi sunnah. Menghancurkan berbagai macam keramat-keramat sunnah. Ajaran Nabi SAW. Meratakan kuburan-kuburan sunnah. Itu juga perintah Nabi SAW. Tetapi juga sunnah adalah yang melakukan adalah yang berkompeten, penguasa dan pemerintah. Maka kita menasihatkan kepada mereka, kaum muslimin dari kalangan penguasa, hendaklah memperhatikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Hendaklah meniru bagaimana Ali bin Abi Thalib menjaga akidah rakyatnya. Hendaklah meniru bagaimana Umar bin Khattab menjaga akidah rakyatnya. Lihatlah bagaimana khalifah-khalifah yang rasyidin, al-khulafa rasyidun, bagaimana mereka menjaga rakyatnya, menjaga akidahnya, menjaga tauhidnya, dan mereka melindungi rakyatnya dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan kesyirikan-kesyirikan. Kalian wahai para penguasa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita rakyat hanya bisa menasihati. Maka selebihnya kalian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu taufiq wal afiyah. ورضى الله هدايه ورحمه الله تعالى اي جعلنا من المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه امين وصلى الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته